dengan Mustang. Oke, silakan. Iya, silakan. Ya, itu merupakan satu paket saya rasa ya. Maksudnya yang buat pencitraan itu sendiri saya pikir Samsir ya. Dan mahasiswanya itu ya dari dia sendiri, jadi satu paket gitu. Sekarang sih sepertinya sumber berita yang bisa dipercaya tuh sangat sulit. Penggunaan bahasa saja sangat sulit, seperti penyerangan disebut insiden bentrokan seperti di Monas. Nah, dalam hal ini ya kita biarkan aja lah permainan orang-orang yang haus kekuasaan gitu. Ya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Mustang. Selamat. Ya, Pak Wira, selamat sore. Sore Pak. Silakan. Menanggapi. Jadi fenomena kejadian seperti adanya partai besar yang nyalir membayar mahasiswa. Yang pertama itu perlu diklarifikasi apakah itu benar atau tidak. Kalau itu benar, berarti ya konflik yang terjadi ini, kalau kita lihat dari yang lalu-lalu, nah itu jelas ada kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang punya kepentingan. Ini baik pihak dalam negeri maupun luar negeri, Mbak. Dari dalam negeri, jelas orang-orang yang punya kepentingan untuk mendiskreditkan pemerintah dan juga yang punya kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan kalau dari luar negeri, jelas mereka punya kepentingan mengadu domba. Jadi politik divide et impera ini sudah dijalankan mulai dari zaman penjajahan, yang pihak luar ini tidak ingin melihat bangsa Indonesia ini maju, sehingga sekarang pun bangsa Indonesia ini tetap bodoh, tetap miskin, sumber daya alamnya dikuras. Jadi tujuannya dilakukan strategi pembusukan dari dalam. Jadi kita ini hanya berkomplit sementara proses kita dikuras oleh bangsa luar untuk kepentingan mereka. Kita hidup melarat, orang yang sumber daya alamnya kaya tapi sekarang rakyatnya miskin. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Wira. Pak Haikal, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Saya mau berkomentar tentang pendapat dari Kepala BIN. Saya rasa itu adalah akal-akalannya BIN aja ya. Daripada nggak ada kerjaan gitu. Soalnya kalau memang dia mau terbuka, ya sebutkan saja di media massa siapa mahasiswanya dan partai besar itu siapa. Jadi kita rakyat itu tidak merasa dibodohin. Tapi jangan khawatir, rakyat sekarang sudah sangat pintar. Itu saja pendapat saya. Ya, terima kasih Pak Haikal. Ibu Vita. Selamat sore. Ya, selamat sore, silakan Ibu. Menurut saya soal yang mahasiswa itu ya Bu, pada intinya mahasiswa kan tugasnya bukan seperti itu. Untuk intinya ya utamanya, jadi buat mereka walaupun baru, itu baru disinyalir ya Bu, tugas mahasiswa kan sebenarnya bukan itu kan, tugas belajar kan. Jangan sampai tahu-tahu nanti dia jadi, pas udah acara demonstrasi mereka jadi anggota partai kan. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, yang terakhir Pak Lukman, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan Pak Lukman. Sebetulnya komentar tadi sudah ada 3-4 orang yang komentar. Saya juga nggak usah terlalu banyak komentar yang macam-macam. Yang pertama adalah, kok mahasiswa mau dengan uang dana 20 juta? Itu kan nggak seberapa besar. Dan mahasiswa itu kan kalangan intelek, bukan seperti rakyat yang nggak ngerti, mudah dibodohi. Ya, yang penting lagi, siapapun yang jadi presiden, dia tetap nggak bisa lari. Nah, BBM itu harus naik. Ini keadaan masalah dunia, bukan Indonesia saja Bu. Itu saja. Jadi nggak usah diladenin lah dengan demo-demo kenaikan BBM itu. Siapapun yang akan jadi presiden, mahasiswa pun yang akan jadi presiden, dia pasti akan naikkan juga BBM. Nggak mungkin itu kalau nggak dinaikkan Bu. Ya. Terima kasih.